السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين حاضرات جماعة صلاة عيد الأضحى، semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di Mina, tepatnya di Al-Khayf. Beliau berucap ucapan-ucapan yang agung, kalimat-kalimat yang dicatat di dalam sejarah, hal-hal yang merupakan pedoman dan panutan bagi umatnya. Di antaranya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selainnya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, thumma addaha ila man lam yasa'ha. Wa rubba hamil fiqhin la fiqha lahu, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun la yaghillu alayhin qalbul mu'min: ikhlasul amal wan nasihatu liwaliyil amr waluzumul jama'ah, fa inna da'watahum takunu min waraihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memperindah seseorang yang mendengar ucapanku, yang mendengar dari haditsku, lalu dia menghafal, dia memahaminya, menghafalnya, kemudian dia sampaikan kepada siapa yang tidak mendengarkannya." Kadang-kadang orang yang membawa sebuah fikih, dia tidak memahami fikih tersebut. Kadang-kadang ada yang membawa sebuah fikih kepada orang yang lebih fakih daripada dia. Ada tiga hal yang hati seorang muslim, hati seorang mukmin tidak akan membawa dengki, hasad dan penyakit sama sekali sepanjang tiga hal ini dalam hatinya. Tiga hal tersebut adalah mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menasihati orang yang Allah jadikan penguasa terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, komitmen di atas jemaah kaum muslimin. Sesungguhnya doa mereka akan berada dari belakang mereka. Di dalam hadits yang agung ini ada sembilan dan pedoman kehidupan yang ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dialah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Rasul ini sangat berat apabila ada hal yang menyusahkan kalian, dan rasul ini sangat semangat kalian mendapat hidayah terhadap kaum mukminin. Beliau adalah orang yang belas kasih dan sangat merahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan seluruh waktunya di dalam berjihad, menasihati umat ini, memperbaiki keadaan mereka, menunjukkan segala kebaikan untuk mereka, dan mengingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan mereka. Beliau yang bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentangnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat kepada semesta alam. Dan dialah Allah, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rasul, kecuali untuk menjadi pemberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh manusia. Dan kita diperintah untuk masuk ke dalam agama beliau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua di dalam Islam secara sempurna. Kemudian pilar yang kedua dari pesan-pesan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang agung ini, di dalam hadis Rasulullah mengingatkan akan keagungan dan kebesaran umat ini. Kapan mereka mempelajari agamanya, mendengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya, menyampaikannya, memahaminya, mengamalkannya, maka mereka adalah umat yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperindah wajahnya di dunia maupun di akhirat. Dan itu adalah bagian dari keutamaan dan kemuliaan di tengah umat ini. Dan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu qawman a'azzana Allahu bil-Islam wa ini batagayna ghairahu adallana Allah. Sesungguhnya kita ini adalah satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan keislaman. Apabila kita mencari selain daripada keislaman tersebut, maka Allah akan menghinakan kita. Karena itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu berbangga dengan agamanya, merasa besar dengan agama ini, dan merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan agama yang agung ini, di mana telah turun ayat Al-Quran di hari-hari yang agung ini, di hari-hari manusia berada di musim haji. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Telah ku sempurnakan pada hari ini, telah kusempurnakan agama kalian, dan telah kucukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Kemudian pilar yang ketiga dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang agung ini, beliau mengingatkan tentang pentingnya umat ini sibuk dengan ilmu agama, memahami agama mereka dengan benar, karena itulah yang memperindah keadaan mereka, itulah yang menyebabkan mereka dimuliakan dan bergembira kelak di kemudian hari di sorga Allah subhanahu wa ta'ala, di penduduk sorga itu pada hari kiamat. Allah firman, "Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri mereka memandang kepada Rabbnya. An-nadara, berseri-serinya wajah, sebabnya adalah dengan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dari agama dan tafakkuh di dalam agama ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham di dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok manusia dengan Al-Qur'an ini karena dia mempelajarinya, mengamalkannya, mengagungkannya, sebagaimana Allah merendahkan, menghinakan sekelompok yang lain karena dia berpaling dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian pilar yang keempat, di dalam hadis ini terdapat kewajiban kita untuk memastikan ilmu tersebut dari mana sumbernya, dari mana datangnya, cross check terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Dan ini adalah prinsip dasar di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, maka mintalah kejelasan. Karena itulah hadis Rasulullah dihafalkan, dipahami, kemudian disampaikan sebagaimana adanya. Tidak boleh ada yang menambah, membuat-buat hadis di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan di dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Beliau menegaskan, man kadzaba alayya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Banyak di antara manusia di masa ini, apalagi dengan kecanggihan sekarang, perkembangan teknologi, banyak dari ucapan-ucapan dia hanya menggerakkan jari-jarinya di dalam menyampaikannya. Kadang di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dia periksa bahwa itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang bercerita dariku dengan sebuah hadis, dia sangka hadis itu atau dia duga hadis itu adalah hadis yang dusta, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Demikian pula hendaknya seorang itu memeriksa dari berita-berita yang disiarkan di tengah manusia, dia periksa kebenaran dan keabsahan berita itu. Jangan sampai sebuah kalimat melayang di tengah manusia tanpa dipastikan kebenarannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-mashriq wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan satu kalimat, maka kalimat ini melemparkan dia ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang cinta kekejian itu tersiar di tengah manusia, maka untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian pilar yang kelima, di dalam hadis yang mulia ini terdapat wijangan kepada kita semua untuk membenahi amalan hati, untuk membenahi hati-hati kita. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min. Ada tiga hal yang hati seorang mukmin itu tidak akan menjadi dengki dengannya. Tiga hal ini kalau ada di hati seorang, tidak akan ada penyakit dengki, tidak ada hasad, dan tidak ada kebencian kepada manusia. Maka ini mengingatkan kita tentang pentingnya memperbaiki amalan hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keselamatan pada hari kiamat sebabnya adalah keselamatan hati. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang bersih dari dosa dan maksiat. Karena itulah dari kewajiban umat ini menjaga dirinya jangan sampai jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, yang dosa-dosa ini bisa menghancurkan seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya Allah muliakan dengan pengampunan dosa, bersamaan itu hal-hal yang beliau lakukan atau dari dosa-dosa kecil yang kadang terjadi dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah hapuskan kesalahan-kesalahanmu yang kesalahan-kesalahanmu ini bisa menghancurkan punggungmu. Bagaimana pula dengan kita, betapa banyak dari dosa dan kemaksiatan, bahkan dosa-dosa besar kita anggap sebagai perkara yang kecil. Dan ini adalah suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan dosa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Innakum la ta'maluna amalan fi adaqqi fi ayunikum min asy-sya'r wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut di mata kalian lebih kecil daripada rambut, tetapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagai penghancur dosa. Karena itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Fa in taba wastaghfara wa naza, apabila dia telah melepaskan dosa itu, beristighfar dan dia bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya kembali diputihkan. Fa in ada, apabila dia kembali lagi ke dosa tersebut, maka dititikkan lagi titik hitam tersebut sampai titik hitam itu memenuhi hatinya, membungkus hatinya. Dan itulah Ar-Ram, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang penduduk neraka, kalla barana ala qulubihim bima kanu yaksubun, sekali-sekali tidak ran telah berada menutupi hati mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Karena itulah hindarilah segala dosa dan kemaksiatan yang kecil maupun yang besar. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka Allah akan menggugurkan dari kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Kemudian pilar yang keenam dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini tentang pentingnya keikhlasan. Tiga hal yang hati seorang mukmin tidak akan membawa kedengkian sama sekali. Yang pertama, ikhlasul amal, mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah pokok dari agama, bahkan itu adalah agama seluruhnya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwa agama yang murni, agama yang ikhlas hanya milik Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Karena itu di hari yang agung ini, di hari kurban ini, ada ayat yang terkait dengannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu adalah kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang dikerjakan, tidak ada salat, zakat, puasa, kurban dan ibadah apapun kecuali dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, ikhlas karena Allah. Dan demikian pula engkau melakukan nahar, penyembelihan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini apabila masuk di dalam ibadah, maka akan menghancurkan dari ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul juga demikian, diancam apabila jatuh di dalam kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalannya dan pasti akan menjadi penghuni neraka orang-orang yang merugi. Karena itulah jangan ada yang bergampangan dengan kesyirikan ini, kecil maupun besar. Karena itu adalah hal yang bisa menghancurkan dari amalan-amalan, khususnya syirik akbar. Syirik akbar ini adalah hal yang meluluh lantakkan kebaikan di tengah umat, mencerebaikan dari kebersamaan mereka, menghilangkan dari kebaikan dan segala kenikmatan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا بما كانوا ولكن أخذناهم بما كانوا يكسب ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Andika ada penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ingat, hal pokok yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka dari adanya gunung yang meletus, adanya gempa, longsor dan sebagainya, itu disebabkan karena adanya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa qala attakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah memiliki anak. Ini ucapan orang-orang kafir. Dari Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, Nasara mengatakan Isa anak Allah, kaum musyrikin mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka Allah berfirman, sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir saja langit itu meleleh dan hampir saja bumi terbelah dan hampir saja gunung itu runtuh disebabkan karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan sangat tidak pantas Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Karena itulah hendaknya di hari yang agung ini, hari yang mulia ini, kita perbaiki dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan kita semua diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian pilar yang ketujuh di dalam wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini, beliau perintahkan kita untuk menasihati pemerintah yang berkuasa terhadap kita. Dan ini nasihat adalah pokok dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Ketulusan adalah sesuatu yang seorang tuluskan, dia lakukan dengan semurni hatinya, dengan sesempurna mungkin dia lakukan. Untuk siapa nasihat ini, ketulusan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan ketulusan untuk kaum muslimin secara umum. Karena itulah dari ketulusan kepada kaum muslimin adalah mencintai kebaikan untuk mereka. Manistata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau pada apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Anfa'un nas khairun nas anfa'ahum linnas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Karena itulah nasihat dan tulus kepada umat Islam ini adalah sifat dan akhlak yang agung. Demikian pula ketulusan kepada pemerintah dengan cara menasihati mereka apabila keliru, tapi nasihatnya bukan disampaikan terang-terangan, bukan disampaikan di atas mimbar-mimbar, apalagi diteriakkan di jalan-jalan. Kalau punya nasihat, benar memiliki nasihat, maka datangi orang yang dinasihati. Demikian wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu nasihatun lidzi sultan, fala yubdiha alaniyan, wal ya'khud bi yadihi wal yansahhu sirra, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa yang punya nasihat terhadap pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah tersebut. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah menyampaikan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketulusan dan nasihat kepada pemerintah adalah membantunya di dalam hal-hal yang baik, dan dari ketulusan kepada pemerintah adalah taat kepadanya walaupun dia berlaku zalim dan berlaku sewenang-wenang di tengah rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluk." Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Dan dari nasihat kepada pemerintah adalah mendoakan mereka supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu di dalam amalannya. Kemudian pilar yang ke-8, waluzumul jamaah, komitmen di atas jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Itulah yang disebut dengan jamaah. Karena di dalam Islam ini kata jamaah cuma ada dua makna. Jamaah yang pertama bermakna umat Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala tuntunan, dan jemaah yang kedua umat Islam seluruhnya dipimpin oleh kepala negara. Umat Islam dalam sebuah negara dipimpin oleh kepala negara, itu artinya dia berjamaah. Maka tidak dibolehkan keluar dari jamaah. Kita diwajibkan untuk komitmen di dalamnya, cinta kepada umat Islam, memberikan kebaikan untuk mereka, menuluskan hal yang terbaik untuk mereka, dan tidak membuat perpecahan di tengah mereka, tidak membuat kelompok-kelompok di tengah mereka, tetapi menyatukan dan memperbaiki apabila terjadi kesalahan-kesalahan, saling menasihati di dalam hal tersebut. Kemudian pilar yang kesembilan dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna da'watahum takunu wi waraihim, sesungguhnya doa kaum muslimin apabila tiga pilar ini terpenuhi, dia ikhlaskan amalan untuk Allah, taat kepada pemimpinnya, menasihati pemimpinnya, dan yang ketiga dia komitmen di dalam kebersamaan kaum muslimin di dalam jemaah kaum muslimin, maka doa mereka akan selalu berada di belakang mereka. Karena itulah hendaknya diingat dengan baik, siapa yang menipu umat Islam, dan siapa yang berbuat kerusakan di tengah umat ini, dan siapa yang memecah belah di tengah umat ini, apabila dia berdoa dikhawatirkan doanya tidak diterima. Karena doa itu adalah dengan terpenuhinya tiga hal ini. Siapa yang biasa mencaci maki pemerintahnya, siapa yang biasa menjelekkan manusia, membuat perseteruan di tengah mereka, menyebarkan hoax dan berita-berita yang tidak benar, maka dikhawatirkan doanya adalah doa yang tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari pilar yang kesembilan ini, hendaknya kita mengetahui bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh yang hendaknya mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu, seorang mu'min terhadap mu'min yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan bangunan yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi, bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh ini mengeluh sakit, maka akan dirasakan oleh yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau panas pada tubuhnya. Karena itu lihat di mana keberadaan kita. Di berbagai belahan negeri ini, umat Islam ditimpa dengan musibah dan malapetaka. Di antara saudara-saudara kita, di hari ini mungkin mereka berada di lapangan, tetapi sebagai tempat pengungsian, tempat-tempat mereka melarikan diri dari suatu bahaya, atau dari suatu kejaran musuh, atau dari suatu hal yang bisa mengancam mereka. Karena itulah, memelurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan petaka, mendoakan mereka dengan kebaikan, itu adalah akhlak dan sifat seorang muslim dan muslimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'inda Allah yaumun nahar, sesungguhnya hari yang terbesar di sisi Allah adalah hari kurban, hari nahar ini. Disyariatkan pada hari ini setelah solat id kita menyembelih hewan kurban bagi siapa yang memiliki hewan kurban, dan ini adalah sunnah muakkadah, dan sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah kewajiban bagi siapa yang memiliki kelapangan. Dan menyembelih kurban itu disyaratkan kurban yang terhindar dari cacat. Ada empat cacat yang dilarang di dalam hewan kurban. Yang pertama, kebutaan yang sangat tampak butanya. Kemudian yang kedua, kepincangan yang sangat tampak pincangnya. Yang ketiga, sakit yang sangat kelihatan sakitnya. Dan yang keempat, hewan kurban yang kurus yang tidak bersunzum. Maka ini empat cacat yang hendaknya dihindari. Waktu penyembelihan bermula dari selepas sholat id hingga tanggal 12 Dzulhijjah. Itu yang paling bagusnya menurut fatwa para sahabat. Tapi kalau ada yang terlambat sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah ketika matahari terbenam, yang merupakan hari-hari tasyrik, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhir dari khutbah ini saya mengingatkan bahwa kita ini berada di bulan Dzulhijjah. Ini adalah akhir dari tahun. Tidak terasa hari-hari itu berjalan bergulir dengan cepatnya. Dan itulah kehidupan. Kehidupan itu ada batasannya. dan setiap kita semua akan mencapai batasan tersebut. Walikulli ummatin ajal, faidha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada istri dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan hendaknya selalu kita ingat bahwa dunia ini sementara, tidak ada dari dunia itu yang kekal, yang dibawa hingga ke kubur. Dunia ini apabila kita baik di dalamnya, maka akan baik kita peroleh di akhirat. Akan tetapi kalau di dunia ini kita tergolong orang-orang yang berbuat kerusakan, berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berdosa dan bermaksiat, serta orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah selalu mengingat akan kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu, itulah sebenar-benar dari kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berkumpul di hari yang mulia ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua kelak di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan, dan menjauhkan kita semua dari api neraka. Dan semoga di hari yang mulia ini, di hari kegembiraan ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kegembiraan di hati-hati saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan malapetaka dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minni wa minkum salihal amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua minal faizina, minal a'ilin wal faizin. Ja'alana Allahu wa iyyakum min awadihi, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.